Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Lun, Berita Sore, edisi hari ini Senin 11 April 2016 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Tia Andalusia. Napi Lubuk Pakam atur peredaran narkoba internasional. Tabrakan beruntun di Lungbata, 4 balita selamat. Perkara dugaan salah transfusi darah, perwakilan perawat audiensi ke Polres. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Syedaralun, Badan Narkotika Nasional mengungkap peredaran narkoba yang diotaki seorang narapidana LP Lubuk Pakam Deli Serdang, Sumatera Utara. Napi berinisial TG itu sudah diamankan petugas bersama 4 anak buahnya, MR, JT, HND, dan AH. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Barang bukti yang disita tak tanggung, yakni sabu-sabu 20 kg, pil ekstasi 50.000 butir, dan 6.000 butir pil Happy Five. Barang bukti disita dari sebuah gudang di Sunggal. Saat ini, petugas tengah mengembangkan kasus itu di kediaman MR di City Residence di Jalan Sempurna Medan Helvetia. MR merupakan tersangka wanita yang berperan sebagai kurir sekaligus menyimpan uang hasil transaksi narkoba. Petugas mengatakan sindikat ini memiliki jaringan hingga ke Malaysia. Namun, mereka enggan menjelaskan lebih jauh karena rencananya akan dijelaskan langsung Kepala BNN Komjen Budi Waseso. Syedaralun, kecelakaan yang terjadi di Jalan TI Mumlung Bata, Banda Aceh hari ini menyisakan sebuah keajaiban. Dari 8 orang penumpang Avanza hitam BL436JP, 4 diantaranya masih berusia balita dan ditemukan selamat tanpa cedera sedikitpun. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Sopir Avanza Sulaiman mengatakan dirinya bersama 7 anggota keluarga yang didominasi perempuan dan balita hendak berziarah ke Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Sedangkan seorang saksi mata yang menyaksikan tabrakan tersebut mengaku tidak habis pikir dengan kejadian itu. Amatan serambinews.com di lokasi pada pukul 10.20 WIB, mobil Avanza baru bisa diangkut dengan derek sekitar 30 menit pasca kejadian. Mobil tersebut dibalikkan ke posisi semula dengan cara ditolak warga dan polisi di lokasi. Selanjutnya, mobil dinaikkan ke atas derek dan dibawa ke unit laka Polresta Banda Aceh. Syedaralun, perwakilan perawat termasuk di dalamnya Ketua PPNI Aceh Abdurrahman, hari ini melakukan audiensi dengan pejabat Polres Loksmawe terkait penetapan Mutia, perawat Rumah Sakit Arun, sebagai tersangka. Hal ini terkait dalam perkara dugaan salah transfusi darah terhadap pasien di Rumah Sakit Arun. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Pertemuan berlangsung di ruang Wakapolres Loksmawe, Kompol Is Haryadi, ikut hadir Kasat Reskrim AKP Yasir. Menurut Abdurrahman, audiensi ini untuk mengetahui kenapa Mutia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Karena hasil penelusuran mereka, Mutia sudah bekerja sesuai prosedur. Sedangkan Mutia ditetapkan sebagai tersangka karena ada dugaan salah transfusi darah terhadap pasien atas nama Badriah asal Gelombang Sulu Timur Aceh Utara. Dugaan kesalahan, pasien memiliki golongan darah O, tapi ditransfusi darah golongan dari B, hingga pasien sempat mengalami kejang-kejang, koma beberapa kali dan harus menjalani cuci darah. Syedaralun, Salahuddin, warga desa Kedelapang, Kecamatan Gandapura, Biren, menyerang Rusdi, warga desa Tepin Siron, tadi malam. Salahuddin membacok tetangganya, Rusdi, di depan toko pakaian milik korban, yakni toko Budi Jasa. Pemicu keributan itu masih dalam penyelidikan kepolisian. Kompas.com lansir. Kapolsek Gandapura Ibda Zulfikar menjelaskan hubungan bertetangga kedua pria itu sudah lama tidak harmonis. Kendati tempat usaha mereka berdampingan, namun antara tersangka dengan korban jarang bertegur sapa. Tersangka diketahui sehari-hari membuka toko bangunan yang bersebelahan dengan toko korban yang membuka usaha jual-beli pakaian jadi. Entah bagaimana persisnya, tersangka membacok korban hingga tepat di bagian kepala dan lengan sebelah kanan. Saat ini korban sudah dirawat di RSUD Dr. Fauziah Biren. Sebelumnya korban sempat dilarikan ke Puskesmas Gandapura. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Polda Kepri melakukan pendalaman kasus aborsi anak di bawah umur yang diduga melibatkan seorang anggota DPRD Natuna berinisial AH. Direskrimun Polda Kepri Kombes Polisi Adi Karya Tobing mengatakan, kasus ini diambil alih Polda Kepri karena terjadi di Batam dan melibatkan anggota dewan. Kompas.com lansir. Dia mengatakan usia kandungan hasil hubungan gelap anggota dewan itu dengan seorang remaja ini sudah berusia 2 bulan. Dalam proses penyelidikan Polres Natuna dan keterangan korban sebelumnya, AH diduga kuat sebagai pelaku pencabulan dan aborsi. AH sudah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap gadis yang kini masih duduk di bangku sekolah menengah. Polisi menduga ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus aborsi. Saudara Lun, Bupati Aceh Utara Muhammad Taib berjanji akan memberikan bonus kepada 3 siswa yang meraih nilai tertinggi ujian nasional, manual, dan berbasis komputer. Hal itu untuk memicu agar banyak siswa Aceh Utara dapat masuk ke perguruan tinggi favorit. Dari Loksmawe, Jafarudin melaporkan. 3 siswa yang meraih nilai tertinggi pertama, kedua, dan ketiga nantinya akan dipanggil untuk penyerahan bonus. Namun, Bupati Aceh Utara tidak menyebutkan jenis bonus yang akan diberikan kepada 3 siswa nantinya. Sementara itu, Ketua UN Aceh Utara Mawardi menyebutkan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional susulan hanya 5 orang dari 35 orang yang tidak hadir saat ujian nasional dari 4 hingga 6 April 2016. Ujian nasional susulan itu diadakan di SMA Negeri 1 Samudra. Siswa yang tidak hadir ada yang sudah menikah, kemudian sudah berhenti bersekolah. Saudara Lun, gelombang panas yang ekstrim akibat fenomena El Nino membuat semua sekolah di daerah Perlis, Jerantut, dan Temerloh di Pahang ditutup sementara hari ini. CNN Indonesia melansir. Penutupan sekolah di 3 daerah pada hari ini tercantum dalam pernyataan Kementerian Pendidikan Malaysia yang dirilis kemarin. Kementerian Pendidikan menyatakan langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan para siswa karena temperatur di daerah tersebut tercatat mencapai di atas 37 derajat Celcius pada suatu waktu, setiap hari, dan selama lebih dari 72 jam. Penutupan ini terjadi di 259 sekolah. Menurut Kementerian, penutupan sekolah hanya merupakan ketidakhadiran murid dan sesi mengajar tidak perlu digantikan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Senin 11 April 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shadaralun, wassalam.